Lalu Al-Imam An-Nawawi yang buka pasal faslun fima yuqra'u 'indal mayyit. Ya, ketika orang sakit ada kalanya seseorang itu ia berujung kepada kematian. Ya, lalu apa yang dibaca ketika di sisi mayyit? Mayyit di sini bisa bermakna dua. Ya, bisa bermakna mayyit secara hakiki, yakni dia sudah wafat. Bisa bermakna mayyit di sini ai alladhi asyrafa 'alal maut, yakni yang dia sedang sekarat. Sedang sekarat, sudah hampir mati. Ya, qala al-ulama min ashabina wa ghairihim yustahabbu an yuqra'a 'indahu yasin li hadithi Ma'qil ibn Yasar anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala iqra'u yasin 'ala mautakum. Ya, rawahu Abu Daud wa An-Nasa'i fi 'Amal al-Yawm wal Lailah wa Ibn Majah bi isnadin dhaif. Ya, kata Imam Nawawi, ya, sebagian para ulama, sebagian ashab kami, yakni ulama Syafi'iyah, yang mensunnahkan untuk membaca surat Yasin. Ya, membaca surat Yasin di sisi orang yang hampir meninggal. Ya, berdasarkan hadis Ma'qil bin Yasar, Nabi SAW bersabda, "Iqra'u Yasin 'ala mautakum." Ya, bacakanlah surat Yasin 'ala mautakum. Ya, mautakum di sini yang dimaksud adalah alladzina asyrafu 'alal maut, yakni orang-orang yang hampir meninggal. Ya, bacakan surat Yasin di sisi orang-orang yang hampir meninggal. Ya, kenapa faedahnya? Di antara faedahnya untuk meringankan kematiannya kalaulah dia ya akan meninggal. Ya, meringankan sakaratnya kalaulah dia akan ya meninggal. Ini di antara faedahnya. Ya, adapun yang biasa diamalkan oleh kaum muslimin di negeri kita ini membaca Yasin ketika sudah meninggal. Ya, ketika sudah meninggal. Padahal di dalam surat Yasin itu sendiri ya terdapat ayat liyunziru man kana hayyan wa yahiqqal qawlu ya 'alal kafirin. Ya, Al-Qur'an itu untuk memberi peringatan liman kana hayyan, bagi orang-orang yang hidup. Ya, terlebih lagi jika dia sudah meninggal, alamnya itu sudah berbeda. Ya, maka lebih tepat makna mautakum di sini adalah alladzina asyrafu 'alal maut, yakni dibacakan surat Yasin ya ketika orang itu sedang sekarat, sudah hampir meninggal. Ya, ini makna dari hadis ini. Adapun hadis ini sendiri ya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya sebagaimana disyaratkan oleh Imam Nasa'i, Imam Nawawi, Imam Nasa'i dalam Amalil Yaumi wal Lailah, Ibnu Majah bi isnadin dhaif. Ya, Imam Nawawi sendiri sudah mengetahui bahwasanya hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang dhaif. Ya, hadis ini ya hakikatnya juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud At-Tayalisi dalam musnadnya ya nomor 973, ya Imam Ahmad dalam musnadnya ya nomor 20301 dan 20300, Imam Abu Daud nomor 3121, Imam An-Nasa'i dalam kitab beliau Amalil Yaum wal Lailah ya nomor 1075, dan juga diriwayatkan Imam An-Nasa'i dalam As-Sunan Al-Kubra-nya, bukan Sunan Sughra, ya, dalam Sunan Al-Kubra-nya. Yang saya ringkas saja pembahasan tentang kesahihan hadis ini. Hadis ini sanadnya ya beberapa macam, di yakni dari segi awal sanadnya, namun dari tengah akhirnya kurang lebih sama, yakni diriwayatkan dari jalan Sulan, salah satu jalannya dari jalan Sulaiman At-Taimi an rajulin an abihi an Ma'qil. Nah, ini salah satu jalannya, yakni dari jalan Sulaiman At-Taimi dari seseorang, tidak disebutkan orangnya, dari ayahnya, dari ayahnya, dari Ma'qil bin Yasar. Ya, maka sanad seperti ini ya dijelaskan oleh Syekh Syu'aib Arad, isnaduhu dhaif li jahalati rajul wa abihi. Ya, sanad seperti ini dhaif. Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada rawi yang majhul, an rajulin wa abihi. Ya, orang yang sudah majhul, begitu pula ayahnya juga majhul. Ya, sanad yang satunya seperti ini. Sanad yang keduanya ya disebutkan siapa rajul yang majhul tersebut. Yang ini diriwayatkan ya dari jalan yang lain. Ya, dari jalan ya At-Taimi an Abi Uthman wa laysa huwa An-Nahdi. Ya, an Abi Uthman wa laysa huwa An-Nahdi an abihi an Ma'qil. Ya, dari Sulaiman At-Taimi dari Abu Uthman, tapi dia bukan Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman An-Nahdi ma'ruf, seorang tabi'in yang ma'ruf, bahkan mukhadram. Yani dia mendapati masa Nabi SAW tapi belum beriman. Ya, tapi ini bukan Abu Uthman An-Nahdi. Abu Uthman siapa? Tidak diketahui. Ya, dari ayahnya pun tidak diketahui, bahkan namanya tidak diketahui. Maka dijelaskan oleh ya para ulama, di antara Syekh Syu'aib Arnaud dalam Tahqiq Musnad Imam Ahmad, bahwasanya ya dan beliau ini pun dhaif. Ya, kenapa? Karena Abu Uthman pun masih majhul, majhul hal, tapi ya majhulul hal, sedangkan ayahnya majhulul ain, ya tidak diketahui orangnya siapa, namanya saya tidak ketahuan. Ya, bahkan Al-Hafiz Ibn Hajar menukilkan perkataan Imam Ad-Darqutni tentang hadis ini, hadza haditsun dha'iful isnad majhulul matn wa la yashihhu fi hadzal babi haditsun. Hadis ini adalah dhaif secara sanad dan matannya pun majhul. Ya, tidak diketahui oleh para ulama hadis kecuali dari jalan ini saja. Dan tidak sah di bab ini satu hadis pun. Ini kata Imam Ad-Darqutni. Tidak sah satu hadis pun dalam bab ini, yakni bab membaca surat Yasin alal mauta, membaca surat Yasin kepada orang yang meninggal atau orang yang hampir meninggal. Ya, kata Imam Ad-Darqutni tidak ada satupun hadis yang sahih. Ya, wallahu alam. Ya, maka ya ini teranglah bahwasanya hadisnya itu dhaif. Ya, namun tetap disunnahkan kata Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kenapa? Karena madzhab beliau mengikuti madzhab jumhur para ulama bahwasanya hadis dhaif masih boleh dipakai dalam bab fadailul amal. Ya, hadis dhaif masih boleh dipakai dalam bab fadailul amal. Ya, terlebih lagi ini dhaifnya memang dhaif yang ringan, yakni jahalah. Ya, jahalah rawinya. Itu dhaif yang ringan. Yang Imam Nawawi kemudian bawakan warawa mujalidun ani sya'bi qala kanatil ansaru idza hadaru qara'u 'indal mayyiti suratal baqarah wa mujalidun dhaifun wallahu alam. Lalu Imam Nawawi bawakan ya riwayat yang lain tapi surat yang lain, ya diriwayatkan oleh Mujalid dari Asy-Sya'bi bahwasanya ya para sahabat Ansar jika mereka ya hadir dan mereka membacakan kepada di sisi mayit itu membacakan surat Al-Baqarah, ya membacakan surat Al-Baqarah. Tapi wallahu alam saya belum mendapatkan riwayat ini. Ini riwayat siapa saya tidak mengetahuinya. Ya, di kitab hadis yang mana? Ya, kemudian Imam Nawawi jelaskan wa mujalidun dhaif. Ya, mujalid ini rawi yang dhaif. Apakah ini pun Mujalid bin Sa'id, ya? Apa mujalid yang lain saya pun ya belum mengetahuinya. Ya, wallahu alam. Ya, ini di antara surat-surat atau ayat-ayat yang disunnahkan untuk dibaca di sisi orang yang sakit maupun di sisi orang yang hampir meninggal. Wallahu alam. Ya, kita cukupkan materi kita pada pembahasan kali ini. Baik, sahabat Isma Radio dimanapun Anda berada, Anda berbahagia bersama Al-Quran. Alhamdulillah telah selesai materi disampaikan Ustaz kita, Ustaz Farian LC Hafizullah Ta'ala di sesi yang kedua kali ini. Dan selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Dan bagi Anda sahabat Isma Radio yang ingin bertanya seputar materi, silakan hubungi kami di nomor 021-8499-4343 atau melalui pesan singkat di nomor 0852-627-74-774. Baik, Ustaz, ada pertanyaan dari hamba Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan di kalangan ulama mengenai mengambil upah dari rukyah? Apakah ada perbedaan di kalangan para ulama tentang mengambil upah dari rukyah? Wallahu alam, yang saya dapati dari penjelasan Imam An-Nawawi, beliau jelaskan tidak ada pembedaan pendapat dari para ulama. Ya, hadza halalun la karahiyata fiha. Ya, ini halal tidak makruh sama sekali, tidak dibenci sama sekali. Imam Nawawi jelaskan ya bahwasanya kebolehan yang tersebut dinisbatkan kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ishaq bin Rahowi, Imam Abu Thawr, bahkan Imam Abu Hanifah yang berpendapat tidak boleh mengambil upah ketika mengajarkan Al-Qur'an, membolehkan mengambil upah ketika meruqyah. Ya, Imam Abu Hanifah membolehkan. Ya, wallahu alam. Ya, imam empat mazhab maupun bahkan ulama mujtahid mutlak lainnya sepakat tentang hal tersebut. Ya, bolehnya mengambil upah ya bagi orang yang meruqyah. Ya, saya belum mendapati ya ulama yang mengatakan haram atau makruh. Ya, wallahu alam. Ya. Baik, sahabat semuanya di mana pun Anda berada, Anda berbahagia bersama Al-Qur'an. Kita ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya. Baik, yang kedua, Ustaz, apakah boleh kita meruqyah dari jauh, Ustaz? Dari jauh, misalnya dari Jakarta ke Malang, misalnya gitu. Boleh. Gimana? Dia baca di sini, yang sakitnya di sana. Seperti itu. Wallahualam, yang seperti itu saya tidak pernah mendapatkan riwayat seperti itu. Ya, tidak pernah mendapatkan bahwa ya, misalnya seseorang di sini yang sehat, orang sakitnya di sana, jauh, terpisah jarak yang jauh. Ya, kemudian dibacakan, lalu yang jauh itu, ya, mengambil manfaat dari bacaan orang yang jauh tersebut. Saya belum pernah mendapatkan hal tersebut, baik secara riwayat maupun ya pendapat ulama yang membolehkan hal tersebut. Wallahu a'lam. Ya, dan itu berbeda dengan riwayat yang sudah kita ada. Yakni apa? Apa hikmahnya ya dibacakan Al-Qur'an? Al-Qur'an menjadi obat yuqra'u 'inda al-marid. Ya, dia itu bermanfaat ketika dibacakan di sisinya. Di sisi yang sakit. Ya, mengobatinya itu di sisi yang sakitnya. Ya, maka hendaknya yang baca tafadhal diwakilkan orang yang ada di dekat orang yang sakit. Ya, minta diwakilkan orang yang ada di dekat orang yang sakit atau si sakit yang sendiri yang dia mengobati diri sendiri dengan Al-Qur'an, maka itu lebih baik. Ya, maka itu lebih baik. Wallahu a'lam. Baik, sobat semua radio dimanapun Anda berada, Anda berbahagia bersama Al-Quran. Kita ucapkan jazakumullah khairan atas jawabannya. Dan baik sobat semua radio, sebelum kita tutup kajian kita pada pagi hari ini, mungkin kita dengarkan kesimpulan seputar materi yang disampaikan Ustaz kita pada pagi hari ini. Kita fadhal Ustaz. Alhamdulillah ya, para pendengar Ismail Radio AM 77.4 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Pada pagi hari ini ya, kita mendulang faedah dari Imam Nawawi tentang surat apa yang dibaca ya di sisi orang yang sakit atau di sisi orang yang hampir meninggal. Ya, adapun di sisi orang yang sakit, di antara ruqyah yang paling afdol adalah membaca Al-Fatihah. Ya, membaca Al-Fatihah yang merupakan ruqyah bagi orang yang sakit. Ya, sudah terbukti oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan juga ketika meruqyah dengan Al-Fatihah tersebut atau dengan surat lainnya dari Al-Qur'an, ya seseorang tersebut boleh mengambil upah. Ya, boleh mengambil upah baik dengan mensyaratkan atau tidak mensyaratkan sama sekali. Yakni tidak mensyaratkan, tahu-tahu dia dikasih. Atau dengan mensyaratkan, itu pun boleh. Kenapa? Karena demikian yang dilakukan oleh sahabat. Ya, demikian yang dilakukan oleh sahabat yang mulia, bahkan Nabi SAW ya, meminta bagian. Ya, ya Allah, diantara jelaskan Imam Nawawi, Nabi SAW kenapa meminta bagian, padahal Nabi SAW bukan kebiasaan beliau itu orang yang meminta-minta. Ya, kata Imam Nawawi, yakni mubalaghah ya fi bayanil jawaz. Nabi SAW meminta bagian dalam rangka lebih menegaskan lagi bahwa hal yang dilakukan oleh sahabat tersebut adalah boleh. Ya, sesuatu yang boleh mengambil upah ya dalam meruqyah. Ya, baik dengan Al-Fatihah maupun dengan surat-surat yang lainnya. Ya, di antara juga yang bagus dibaca di sisi orang yang sakit adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Jika dia sakitnya ya masih ringan dan dia bisa bergerak untuk membaca sendiri, maka dia si sakit itu membaca sendiri sebagaimana Nabi SAW ketika sakit ringannya beliau baca sendiri. Namun jika sakitnya ya teramat berat, dia tidak bisa menggerakkan tangannya, bahkan juga ada kala yang tidak bisa menggerakkan lisannya, maka minta bantuan orang lain untuk membacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas ya, dan mengusapkan tangannya ke seluruh ke tubuh ya si sakit itu yang bagian atasnya yang bisa dijangkau oleh tangannya. Ini pun dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di beberapa keadaan beliau sakit. Dan juga ya diamalkan oleh para salafus saleh membaca Al-Quran di sisi orang yang sakit. Ya. Adapun ya membaca surat Yasin ya di sisi orang yang hampir meninggal, yaitu dikatakan sunnah oleh Imam Nawawi dan juga ya sebagian ulama Syafi'iyah. Yang hakikatnya terdapat riwayatnya tentang hal tersebut ya, dari riwayat Imam Abu Dawud At-Tayalisi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud dalam sunannya ya, dan imam-imam yang lainnya, namun di sanadnya terdapat kedhaifan. Maka ketika sanadnya dhaif tersebut, para ulama ya khilaf dalam mengamalkannya. Ya, banyak ulama mengamalkan hal ini kena dalam bab fadailul a'mal. Sebagian ulama yang lain yang mensyaratkan hadis sahih dalam bab fadailul a'mal, maka tidak mengamalkan hadis ini. Dan perlu ditegaskan lagi bahwa iqra'u 'ala mautakum, di situ yang dimaksud adalah alladzina asyrafu 'alal maut, ya orang yang hampir meninggal, ya bukan orang yang sudah meninggal, ya bukan orang yang sudah meninggal, tapi orang yang hampir meninggal. Kenapa? Karena dia taubahnya seperti orang yang sakit, yakni dia terasa ringan sakaratnya dengan cara dibacakan Al-Qur'an tersebut ya, dan meninggalnya pun meninggal yang mudah ya. Wallahu alam. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas dari materi kita pada pagi hari ini. Kurang lebih mohon maaf apabila ada yang benar, maka itu dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang salah, maka dari diri saya pribadi dan dari syaitan.